Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan Taisir Alam, ada satu faedah yang mungkin penting kita ingat terkait dengan kaidah dalam fiqih. Yang ketiganya, perlu kita tahu, yang pertama adalah satu kaidah, kullu najasin muharram walaysa bil'aks walaysa kullu muharram najas. Yang pertama saya artikan, semua yang najis itu haram. Semua yang najis itu haram untuk dimakan, diminum. Namun wa laysa kullu muharram najasan. Ya, tidak semua yang haram itu najis. Ini di awal-awal kita bertaharah sering kita singgung. Iya. Najis misalnya al-baul. Iya. Al-ghaid. Hadratul insan, kotoran manusia, baul, najis. Ya, kullu najasin muharram. Haram hukumnya, ya, dimakan, diminum. Namun, tidak semua yang haram itu najis. Ya, apa contohnya? Khamar. Ini yang kadang dijadikan contoh dan terbalik. Khamar, khamar itu haram. Ya, dan khamar najis. Emas bagi laki-laki. Emas bagi laki-laki. Sutra juga haram bagi laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadani haramun lidhukuri ummati. Dua benda ini, emas dan sutra, haram bagi laki-laki umatku. Wahillun liinathiha, dan halal bagi wanitanya. Tapi bukan haram, bukan satu yang najis. Iya, emas. Kemudian yang kedua yang juga perlu kita ingat dan terkait dengannya, kullu fasidin muharram walaysa bil'aks. Tidak sebaliknya. Tidak semua yang haram fasid. Kullu fasidin muharram walaysa bil'aks. Semua yang fasid itu muharram, tetapi tidak semua yang haram itu fasid. Contoh, dalam masalah ibadah, iya, seorang sholat tanpa bersuci, Iya. Ini apa? Fasid. Tidak sah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata bi ghairi tahur. Tidak ada salat, tidak sah salat tanpa bersuci. Iya. Ketika seorang salat dalam keadaan tidak bersuci, dia salatnya rusak, tidak sah, dan dia melakukan satu perbuatan haram. Bahkan sebagian para ulama, iya, ada yang keras memasukkannya ke dalam istihza dalam agama, ngolok-ngolok agama ketika dengan sengaja salat tanpa wudu. Haram. Fasid dan haram. Apa contohnya? Seorang sholat tanpa menutup aurat. Iya, auratnya terlihat. Sah? Fasid. Dan itu muharram. Haram. Iya, dia sholat dalam keadaan terlihat aurat, dalam keadaan tidak ada uzur, tidak ada darurat. Itu apa? Kullu fasidin muharram. Tapi tidak semua yang muharram itu fasid. Iya. Apa contohnya? Shalla, dia sholat dengan bi thawbin maghsub. Iya, dia sholat dengan memakai baju gosob. Punya orang dia pakai, ya, tanpa izin, tanpa ridhonya. Iya, sholat dalam keadaan memakai pakaian yang hasil gosob. Haram. Iya, tapi apakah batal sholatnya? Rusak sholatnya? Tidak. Iya, tidak semua yang haram itu menjadikan rusak satu amalan. Iya. Salat dalam keadaan dia memakai baju dari sutra laki-laki, boleh pakai baju dari sutra? Tidak boleh, haram. Dia melakukan satu perbuatan haram dalam sholatnya, tetapi tetap sah sholatnya. Sholat dalam keadaan dia wudunya dengan menggunakan hasil curian, dia mencuri aqua dari warung untuk wudu, merampas, iya, berwudu dengan air yang haram. Sholat dengan menggunakan sesuatu yang haram, haram, muharram. Dia pakai baju sutra haram, dia gosok ngerampas baju orang haram, dia mencuri air haram, tetapi kalau sholatnya tidak rusak. Laisa kullu muharram fasik. Dalam akad, dalam akad misalnya, iya, nikah tanpa wali ini fasid, akadnya fasid. La nikaha illa bi wali, dan muharram, haram hukumnya dia, iya, melangsungkannya dan melanjutkannya. Kemudian apa lagi contohnya? Membeli sesuatu dalam keadaan tidak jelas. Datang, ada kambing di rumah. Ada kambing di rumah, mau saya jual, mau saya jual 1 juta. Kata temannya, iya, saya rito, setuju. Iya, saya beli 1 juta nih. Sah? Atau fasid? Hah? Dalam keadaan dia gak pernah lihat kambingnya. Hah? Lupa saya bujunya. Syarat di atas syarat jual beli itu harus ma'lum as-saman wal masman. Barangnya ma'lum, jelas, harganya juga jelas. Tidak beli kucing dalam karung. Kita katakan fasid, rusak, kamu melakukan bai' gharar. Iya, tidak sah dan muharram. Ini apa? Kullu fasidin muharram. Tapi tidak semua yang muharram itu fasid. Iya. Apa contohnya? Talaqi rukban. Talaqi rukban. Seorang yang datang dari gunung mau datang ke pasar dicegat di tengah jalan. Iya, ini haram. Tetapi tidak fasid. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia datang ke pasar, dia punya pilihan, punya khiyar. Nah, khiyar itu menunjukkan kalau dia ridho ya sudah selesai, sah. Tapi kalau tidak ridho boleh dia kembalikan. Talaqi rukban. Iya. Kullu fasidin muharram wa laisa kullu muharram fasid. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Kullu namimatin ghibatun wa laisa kullu ghibatin namimah. Itu yang saya dengar dari Syekh Abdul Bahari rahimahullahu taala. Iya, kalau yang kedua Syekh Utsaimin menyebutkan, kalau yang kullu fasidin muharram wa laisa kullu muharram fasid itu Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau yang pertama masyhur dalam kitab-kitab fikih. Kalau yang kedua tadi yang saya sebutkan kullu fasidin muharram wa laisa kullu muharram fasid itu Syekh Utsaimin. Di syarah Al-Usul min Al-Usul. Kalau yang ketiga lais kullu namimah ghibah wa laisa ya kullu ghibatin namimah. Semua namimah itu mesti ya terjatuh ke dalam ghibah. Tapi tidak semua ghibah itu namimah. Ya. Apa ghibah, Jis? Apa itu ghibah? Apa san ghibah san? Ya, naqlu dan zikruka afan, zikruka akhaka bima yaqrah. Kamu menceritakan, menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak senang. Namimah? Apa namimah? Muhammad. Ya, naqlu kalamil ghair, ada tambahannya. Apa? Di qasdi adibsat, untuk merusak hubungan. Ya, mesti. Namam, ya, nukil kan? Datang ke si A. Si A enggak senang. Iya. Apa yang dia ceritakan disampaikan ke orang lain. Iya, tapi disampaikan. Apa namanya ini? Bisa ghibah, bisa namimah. Iya. Semata-mata disampaikan dalam keadaan enggak senang, ini. Ini. Semata-mata menyebut disampaikan dia enggak senang namanya ghibah. Kalau dalam rangka merusak hubungan namanya namimah. Ya. Kullu namimatin ghibah. Datang ke sini nyampaikan sesuatu dia enggak senang disampaikan, ternyata disampaikan. Apa ini namanya? Ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kalau dengan niatan merusak hubungan, namanya? Namimah. Iya, kullu namimatin ghibah. Wa kullu laisa kullu ghibatin namimah. Dan satu tambahan lagi disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, wala budda Iya, an yakunan namam kadzaban. Dan mesti tukang adu domba namam itu pendusta. Iya, dia terjatuh ke dalam dusta. La yakunun namam illa kadzaban. Iya, tidaklah akan ada seorang yang pengadu domba namam kecuali dia pendusta. Berupaya untuk merusak hubungan, ya dia domba, dia akan terjatuh ke dalam kadzib. Nah, itu yang ketiga disebutkan kurang lebih demikian oleh Syekh Abu Bakar Hafizahullah Ta'ala. Di antara yang beliau sebutkan, ya, menukil ucapan para ulama kita, memberikan nasihat kepada kita, kata beliau, ya, man namma ilaik, ya, namma anka. Man namma ilaik, namma anka. Seorang, ya, yang menyampaikan kepada kamu berita tentang sesuatu, pulang begini, pulang begini, pulang begini, ini enggak aman. Dia pun akan namma anka. Dia pun akan bawa cerita tentang kamu kepada orang lain. Paham ya? Si Zaid kayaknya baik datang. Ya, Ustaz, pulan begini, begini, begini. Ya. Tidak aman, dia pun akan namma anka. Apa yang ada pada kamu, dari kamu akan disampaikan kepada yang lain. Menamma apa? Ilaik namangka. Demikian juga man idza ardaitahu yamdah bima laisa fik. Iya, ini bahaya para namamin, para perusak. Man, seorang yang ketika kamu ridha, membuat dia ridha, membuat dia senang, yamdah fik, memuji kamu dengan pujian-pujian yang tidak ada pada kamu. Oh, antum masya Allah, antum begini, antum dermawan, antum, ya, dipuji-puji dengan pujian yang tidak ada. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, ini ucapan ini dari sebagian a'imah. Ya, maka dia juga akan idza aghdabtahu, ya, yadhummu alaik bima laysa fik. Ketika kamu buat marah dia, dia pun akan mencaci kamu, berbicara tentang kamu sesuatu yang tidak ada pada kamu. Iya, maka jangan tertipu dengan para penjilat. Iya, datang muji-muji, dikit buat seneng, diangkat-angkat. Gak aman suatu hari nanti ketika dia marah, malah membongkar sesuatu yang tidak ada pada kamu. Nah, ini khairullah rahiman rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama apa? Kullu najasin muharram. Semua yang najis itu haram. Tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Ya, digunakan. Tetapi tidak semua haram itu najis. Itu di kitab-kitab fiqih dibahas. Yang kedua apa? Kullu fasidin muharram. Semua yang fasid itu haram. Tidak boleh dilakukan. Iya. Walaysa kullu muharram fasid. Yang ketiga apa? Kullu namimatin ghibah. Walaysa kullu ghibatin namimah.